7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sederalun, berita pagi edisi hari ini, Rabu 18 September 2019, dibacakan Ilham. Satu keluarga terbakar dan seorang meninggal akibat disambar api di Aceh Timur. Pemko Subulus Salam belum pecat pegawai terpidana korupsi. Polres Aceh Singkil tangkap pensiunan PNS yang cabuli gadis yatim piatu. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Los Mawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Megapon 105,6 FM Sigli. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, rumah milik PT Parasawita di Desa Damar Siput, Kecamatan Rantau Selamat, Aceh Timur, yang dihuni Bustami Rizal bersama istri dan tiga anaknya, terbakar akibat tumpahan bensin yang menyambar lampu teplok. Bustami Rizal dan istrinya Yulia Ningsih, serta tiga anak mereka, Andi Prayuda, Ica Maulida, dan Muhammad Irfan, mengalami luka bakar cukup serius, bahkan seorang di antaranya meninggal dunia. Bustami yang dirawat di RSUD Langsa menceritakan peristiwa ini terjadi ketika dirinya bersama keluarga sedang tidur pulas dalam satu kamar di rumah pondok berkonstruksi kayu tak berlistrik. Kemudian Bustami terbangun dan keluar kamar menuju ruang tengah. Saat menuju lantai, telapak kakinya terasa dingin. Ternyata ada tumpahan bensin yang meluber hingga masuk ke dalam kamar tidurnya. Tiba-tiba percikan api muncul dari dalam kamar. Dengan cepat api menyambar ke seluruh ruangan. Bustami menjelaskan api muncul dari uap minyak bensin yang menyambar lampu teplok. Dalam hitungan detik, api langsung membesar. Begitu melihat kobaran api di kamar, ia berteriak membangunkan istri dan anaknya agar keluar. Bahkan Bustami nekat menerobos api demi menyelamatkan putrinya. Kemudian warga berdatangan memadamkan api sehingga api berhasil dipadamkan dengan cepat. Akibat kebakaran, Bustami mengalami luka serius di bagian kaki dan tangan. Dan istrinya Yulia Ningsih mengalami luka bakar di bagian paha dan tangan. Tiga anak mereka, Andi Prayuda dan M. Irfan, mengalami Dua anak mereka, Andi Prayuda dan M. Irfan, mengalami luka bakar di bagian kaki dan tangan. Sementara satu orang anaknya, Ica Maulida, mengalami luka bakar cukup parah sekitar 70%, sehingga harus dirujuk ke RSUZA Banda Aceh. Namun Ica meninggal dunia dalam perjalanan ke Banda Aceh. Sederalun, seorang aparatur sipil negara di Kota Subulus Salam yang juga mantan terpidana kasus tindak pidana korupsi hingga kini masih aktif bekerja, padahal sudah ada keputusan hukum tetap terhadap yang bersangkutan. Sehingga ketidaktegasan Pemko Subulus Salam memecat ASN koruptor menimbulkan pertanyaan banyak pihak. Sekdako Subulus Salam Insinyur Taufik Hidayat mengaku sudah berulang kali memerintahkan agar Kabak Hukum Sekdako segera memproses pemecatan ASN terpidana korupsi yang sudah ada keputusan hukum tetap. Meski sudah memerintah beberapa kali, namun hingga kini proses pemberhentian sang ASN tak kunjung tuntas. Sementara Kabak Hukum Sekdako Subulus Salam Supardi mengatakan sudah memproses usulan pemberhentian ASN berinisial ZZ itu. Namun saat ditanya proses tersebut sampai di mana, Supardi malah mengaku belum mendapat telaahan staf dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Supardi mengaku sudah meminta surat telaah dari BKPSDM namun tak juga diberikan. Supardi berjanji segera menindaklanjuti instruksi Sekdako Subulus Salam menyangkut pemberhentian ASN yang terlibat kasus korupsi. Sederalun, pria berinisial SM, 59 tahun, ditangkap polisi karena diduga mencabuli gadis yatim piatu berusia 12 tahun berulang kali. Mirisnya, gadis itu adalah anak angkatnya, padahal tersangka sudah memiliki dua istri. Kasat Reskrim Polres Aceh Singkil, AKP Fauzi, mengatakan pria beristri dua itu saat ini telah ditahan. Pria yang juga pensiunan PNS di Pemkab Aceh Singkil itu terancam hukuman 14 tahun penjara. Korban yang dicabuli pelaku menjadi anak angkat pelaku sejak ia balita. Selama ini korban tinggal bersama adik dari istri kedua pelaku. AKP Fauji menjelaskan, kasus ini terungkap karena korban menunjukkan gelagat aneh saat melihat ayah angkatnya SM. Korban ketakutan bertemu dengan SM, sehingga terungkap kasus pencabulan yang dilakukan SM terhadap korban. Kasus ini mendapat perhatian dari pekerja sosial serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Aceh Singkil. Kemudian mereka membuat laporan ke Polres Aceh Singkil. Usai mendapat laporan, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Aceh Singkil berhasil menangkap SM di rumahnya di kawasan Singkil. Setelah dilakukan pemeriksaan, terungkap modus pelaku mencabuli korban. Bahkan korban diancam pelaku tak menceritakan kejadian ini kepada siapapun. Kini pelaku SM ditahan di Mapolres Aceh Singkil untuk menjalani proses hukum. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syederalun, pelaksana tugas Gubernur Aceh Insinyur Nova Iriansyah angkat bicara soal demonstrasi menolak tambang yang dilakukan serentak oleh mahasiswa di Aceh Senin lalu. Khusus untuk demo mahasiswa yang dilakukan di kantor Gubernur Aceh, Nova menganggap itu tidak tepat sasaran dan hanya buang-buang energi saja. Karena itu Nova meminta mahasiswa lebih dulu melihat substansi persoalan sebelum melancarkan aksi. Nova menjelaskan izin rekomendasi kelayakan lingkungan terhadap PT Linge Mineral Resources yang akan membuka tambang emas di Kecamatan Linge, Aceh Tengah, prosesnya belum sampai ke pemerintah Aceh. Karena itu tak tepat jika mahasiswa melancarkan aksi ke pemerintah Aceh. Nova menambahkan Dinas ESDM Aceh sudah menjelaskan secara clear terkait masalah izin untuk PT LMR yang berencana mengeksplorasi tambang di wilayah Tengah Aceh. Untuk sementara, Kementerian ESDM sudah menunda semua proses izin untuk PT LMR. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto, juga mengatakan Dirjen Minerba Kementerian ESDM sudah menghentikan sementara izin usaha pertambangan PT LMR. Penghentian itu sesuai dengan surat tertanggal 12 Maret 2019. Tapi pihaknya menerima dengan baik aspirasi pendemo dan akan disampaikan kepada pimpinan pada kesempatan pertama, serta diteruskan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta dan Bupati Aceh Tengah sebagai pihak yang terkait dengan perizinan dan lokasi IUP PT LMR. Syederalun, seorang nelayan dilaporkan hilang terseret ombak saat memasang jaring ikan di kawasan pinggir Pantai Senedun Aceh Utara Selasa siang. Korban bernama Asnawi, 45 tahun, warga Gampong Menasa Gedung, Baktia, Aceh Utara. Kapolsek Senedun, Ibtu M. Jamil, mengatakan Asnawi dihempas ombak sekitar pukul 10. Peristiwa ini terjadi saat korban sedang menjaring ikan di tepi pantai. Menurut keterangan dua orang saksi yang juga rekan korban, saat itu korban sedang memasang jaring di laut, tepatnya di pinggir pantai. Kondisi pantai memang sedang mengalami air pasang dengan angin yang cukup kencang. Korban tiba-tiba terseret gelombang dan hilang. Begitu mengetahui korban tenggelam, kedua saksi melaporkan kejadian ini ke warga. Tak berselang lama, tim SAR dan warga tiba di lokasi membantu melakukan pencarian. Namun hingga saat ini korban belum ditemukan. Syederalun, arena utama MTQ ke-34 tingkat Provinsi Aceh di Gampong Lampede Baruh Tiju, Kecamatan Pidi, sejak Senin kemarin ditutup sementara oleh panitia. Penutupan dilakukan karena adanya pekerjaan pemasangan kabel sound system di arena utama. Panitia khawatir kabel yang terjatuh di arena MTQ saat dipasang pekerja akan terinjak pengunjung. Pantauan di lapangan, warga datang silih berganti menggunakan roda 2 dan 4 ke arena utama MTQ. Namun sesampai di arena utama, warga hanya duduk di depan pintu masuk atau gapura MTQ. Karena di pintu masuk, panitia memasang spanduk himbauan dan minta maaf terhadap ditutupnya sementara arena MTQ. Panitia akan membuka kembali arena MTQ 2 hari sebelum pembukaan, yaitu pada Sabtu 21 September 2019. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perkimpidi, Teku Epi Iswardi, membenarkan hal ini. Saat ini pekerjaan di arena utama MTQ telah selesai semua dan panitia menyiapkan pembukaan MTQ. Pekerjaan proyek di arena utama MTQ memasuki tahap akhir, sedangkan untuk areal parkir sudah ditimbun. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Rabu, 18 September 2019. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 12.30. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Syederalun, wassalam.